بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang meraih kemuliaan dengan duduk di hadapan para ulama, meraih kemuliaan dengan ilmu syar'i. Setelah kita mengetahui ayat hadis dan beberapa ucapan para as-salafus salih ridwanullah alaihim jami'an tentang keutamaan ilmu dan ulama, maka di sini berikutnya adalah pembahasan tentang yakni beberapa contoh dari orang-orang mulia yang mereka menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla karena ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu orang-orang yang termulia adalah para nabi. Orang-orang yang termulia adalah para nabi. Kita sama-sama mengetahui dan meyakini dan menyepakati hal itu. Para nabi, para rasul. Apakah nabi dan para rasul menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Azza wa Jal maupun dalam pandangan makhluk? Mereka menjadi mulia karena hal yang lain selain ilmu? Tidak. Justru karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka, wahyu yang Allah berikan kepada mereka, Allah jadikan mereka para nabi dan para rasul, para pembawa ilmu. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-55, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd." Dan sungguh kami telah mengutamakan, melebihkan sebagian nabi di atas sebagian nabi yang lain. Jadi para nabi itu sudah mulia, ternyata di antara mereka juga kemuliaannya berbeda-beda. Nah, apa yang membuat perbedaan kemuliaan di antara para nabi itu? Ditafsirkan oleh Zaid bin Aslam, fil ilm, dengan sebab ilmu. Sungguh kami telah mengutamakan sebagian para nabi di atas sebagian yang lain. Dengan apa? Bil ilm, dengan ilmu. Nabi yang ini lebih utama daripada nabi yang itu. Kenapa? Karena ini lebih berilmu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai afdal al-anbiya, paling utama dari seluruh para nabi. Kenapa? Ya karena ilmu beliau dibanding nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain. Demikian pula dalam surat Yusuf, narfa'u darajatin man nasya', kami mengangkat sekian derajat lebih tinggi siapa-siapa yang kami kehendaki. Ya, diangkat dengan apa derajatnya? Ditafsirkan oleh Imam Malik rahimahullah, bil ilm, dengan sebab ilmu. Nabi Yusuf ditinggikan daripada nabi-nabi yang lain sezaman dengan beliau. Kenapa? Karena ilmu. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, contoh di antara para nabi juga, misalnya Nabi Daud, sudah ambil sebagai contoh. Mungkin kita sedikit membaca atau mendengar kisah tentang Nabi Daud. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, sepenggal dari kisah Nabiullah Daud, yaitu ketika peperangan antara Talut dan Jalut. Ya. Talut itu raja di Bani Israel. Jalut musuhnya. Di mana Daud? Daud itu pasukan. Salah satu pasukan dari pasukannya Talut. Yaitu di akhir juz yang kedua. Antum bisa baca. Nah, Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada Daud alaihissalam sampai dia berhasil membunuh Jalut. Jalut ini mati di tangan Nabi Daud. Ketika itu dia sebagai pasukan biasa. Akhirnya Allah Azza wa Jalla ya, angkat Nabi Daud. Ya, Allah jadikan nabi, Allah jadikan raja sekaligus. Pada surat Al-Baqarah 251 Allah berfirman, "Fahazzamuhum bi'idznillah." Maka pasukan Talut berhasil mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan Daud berhasil membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah Azza wa Jalla berikan kepada Daud al-mulk, kerajaan, wal hikmah, dan hikmah di sini ditafsirkan dengan kenabian. Ya, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepada Daud apa yang Allah kehendaki. 'Allamahu, Allah berikan ilmu kepada Daud apa yang Allah kehendaki. Lihat, ya, Allah berikan kenabian kepadanya dan itu jelas mengandung ilmu, dan Allah kemudian jadikan Daud sebagai raja, sehingga Nabi Daud itu ya raja ya nabi. Keutamaan Nabiullah Daud karena apa? Sekali lagi karena ilmu. Siapa yang nyangka dia dulunya pasukan biasa, prajurit biasa, ternyata menjadi seorang raja. Bahkan Talutnya sendiri kalau dibaca ayat-ayat sebelumnya, kenapa diangkat oleh Allah Azza wa Jal sebagai raja di Bani Israel? Atahullahu apa? Wazadahu bastatan fil ilm wal jism, Allah berikan kepada dia kelapangan pada ilmu dan fisik. Fisiknya kuat dan ilmunya luas. Ya, lebih-lebih yang ini banyak penafsirannya disebut di sini terkait dengan peperangan, ilmu-ilmu peperangan, dan terkait dengan ilmu syar'i, wallah alam, mungkin juga termasuk, wallah saya enggak tahu tentang penafsiran yang lebih detail. Tapi yang jelas Allah katakan atahu wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi, Allah berikan kepada Talut sehingga menjadi raja padahal dia orang biasa. Ya, makanya diprotes oleh Bani Israel, kenapa dia yang dijadikan raja? Wa nahnu ahqqu bil mulki minhu, kami lebih berhak kan dari keluarga raja, keluarga orang-orang terhormat, tapi kenapa justru Talut yang jadi raja? Nah, ini disebutkan karena Allah berikan padanya kelapangan dalam jism, fisiknya dan ilmunya. Ya. Sekarang putranya Daud siapa? Sulaiman. Sulaiman. Bagaimana kemuliaan Sulaiman? Ya, bagi kita enggak terhingga. Karena memang beliau doanya seperti itu, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak sepantasnya untuk diberikan kepada orang-orang setelahku. Ya, kerajaan yang luar biasa, istananya, pasukannya. Antum dengar kisahnya. Ya. Antum dengar kisahnya, baca kisahnya dalam Al-Qur'an surat An-Naml dan juga dalam kisah yang lain di hadis dan di majalah-majalah juga ditulis kisah-kisah itu. Ya. Gambarannya seperti apa? Ternyata intinya di apa ini? Nabi Sulaiman bisa seperti itu, ilmu, ilmu agama. Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilm wa Fadlihi, ya. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ahlul hadis, Amirul Mukminin fil hadis. Seorang Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Abdullah bin Mubarak. Qala, beliau mengatakan, khuyyira Sulaiman bin Dawud bainal mulki wal ilm. Nabi Sulaiman bin Dawud diberi pilihan, kamu mau diberi ilmu atau diberi kerajaan? Mau mana? Khuyyira Sulaiman bin Dawud bainal mulki wal ilm. Diberi pilihan Nabi Sulaiman, mau ilmu atau mau kerajaan? Ya. Kalau umumnya orang, umumnya masyarakat, karena memang orientasinya ke dunia, ya kerajaan. Setelah jadi raja baru belajar, privat dan gampang. Iya kan? Tinggal panggil, mau bayaran berapa? Kan begitu. Itu pun masih sisa kita. Iya kan? Itu kalau kita, karena memang bayangannya dunia dan masa depan tadi cerah. Iya. Tapi subhanallah, Nabi Sulaiman tidak. Fakhtar al-ilm. Dia lebih milih ilmu. Milih diberi ilmu. Fa'atahu Allahul mulka wal ilma ma'ah biikhtiyarihi al-ilm. Tapi justru, kata Abdullah bin Mubarak, Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan dan ilmu sekaligus. Dua-duanya malah diberi. Dapat dua-duanya. Dari ilmu dapat kerajaan berikutnya. Ya. Biikhtiyarihi al-ilm, dengan sebab dia memilih ilmu. Dengan sebab apa? Dia memilih ilmu. Nah itu. Itu Nabi. Seorang Nabi yang seperti itu. Ada yang punya kerajaan seperti kerajaan Sulaiman? Tidak ada. Ya. Ternyata ini rahasianya, ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian pula tentunya para nabi yang lain, yang walaupun bukan dari para nabi yang seperti mereka, yang juga sekaligus menjadi raja, tapi mereka menjadi mulia karena ilmu. Ya. Mereka menjadi mulia semuanya karena ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di akhir hayatnya juga diberi pilihan, ya kan? Diberi pilihan apa? Antara hidup di dunia dengan segala perbendaharaannya di tangannya atau milih di sisi Allah azza wajalla. Apa pilihan Nabi? Nabi milih yang terbaik atau yang apa? Ya jelas Nabi milih yang terbaik. Apa yang beliau pilih? Ar-Rafiqil A'la. Beliau memilih untuk, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau memilih untuk apa? Mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah lebih utama daripada dunia seisinya ini. Ini karena ilmu tadi. Berilmu mengetahui mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal dan apa artinya dunia. Dan dengan memilih apa yang di sisi Allah, otomatis dapat yang lebih daripada dunia dan seisinya, kan begitu? Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat, contohnya misalnya di sini Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, beliau di awal, ya, di awal masa belajarnya dari sisi apa umumnya anak-anak muda, ya kurang lebih sama. Dalam arti, ya, orang-orang yang belum begitu menonjol dalam bab ilmu. Lihat bagaimana cerita Abdullah bin Abbas sendiri. Seperti diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah, Ibn Abbas mengatakan, "Lamma tuwfiya Rasulullah," ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, "qultu li rajulin min al-ansar," saya katakan kepada seorang dari Ansar, "Ya fulan halumma falnas'al ashaban nabi fa innahum al-yawma katir." Wahai fulan, yang mengatakan kepada seorang pemuda dari Ansar yang nampaknya ini ya sama-sama seumur, ya kan, sederajat, teman. Ingin, ayo kita bertanya kepada para sahabat Nabi. Mereka hari ini masih banyak. Manfaatkan hidupnya mereka, mencari ilmu dari mereka, bertanya kepada mereka hukum-hukum halal dan haram. Ya. Nah, ketika itu Abdullah bin Abbas tentunya ya belum dikatakan sebagai ulamanya di kalangan para sahabat, tidak. Masih tidak jauh dari yang lain, anak-anak muda. Tapi lihat keinginannya untuk talabul ilm, memanfaatkan keberadaan para sahabah. Orang dari Ansar tadi diajak, ternyata menjawab, apa jawabannya? Wa ajaban lak ya ibn Abbas, ataran nasa yahtajuna ilaik wa fin nasi min ashabin nabi matara. Aneh sekali kamu, wahai Abdullah bin Abbas. Apakah kamu kira orang-orang itu akan memerlukan kamu? Sementara sekarang di tengah manusia juga masih banyak para sahabat Nabi. Seperti yang kamu lihat. Ya. Itu jawabannya. Artinya sudah. Percuma kita belajar, para sahabat itu masih banyak. Orang butuh apa sama kita? Itu para sahabat. Nah, akhirnya dia gak mau. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, fataraka dzalik wa aqbaltu 'ala al-mas'alah. Anak muda itu enggak mau dan saya terus belajar. Fa in kana la yablughuni al-hadits 'an ar-rajul fa atih. Fa in kana la yablughuni al-hadits 'an ar-rajul fa atih. Wa huwa qa'ilun fa atasawwadu rida'i 'ala babihi fatasirrihu 'ala wajhi turab. Kalau sampai suatu hadis kepadaku dari seseorang, aku datang. Pengin benar engkau dengar hadis dari Nabi begini dan begini. Aku datangi. Dan kalau dia itu sedang tidur siang, ya, di rumah, dia tunggu. Saya berbantal dengan kainku. Ya, kalau orang pakai pakaian ihram kan mudah dicopot, ya. Ya, itu rida, kain pakaian atas, kayak orang pakai ihram yang bawah, ya, dibuat kayak sarung, yang atas ditutupkan begini. Itu rida namanya. Orang biasa nerjemahkan dalam bahasa Indonesia, rida itu selendang. Maksudnya itu sebetulnya, pakaian atas sih. Kata Abdullah bin Abbas, kalau dia sedang tidur siang, saya tunggu, saya berbantal dengan pakaian itu, dilipat-lipat buat tidur, menunggu di pintunya, dekat pintunya, sampai ya angin membawa debu mengenai wajah dan tubuh Abdullah bin Abbas. Kalau kita melihat nasab beliau, siapa beliau itu? Anak paman Rasulullah, Ahlul Bait. Ya, anak paman Rasulullah. Kalau orang mau melihat kemuliaan nasab, lebih dari darah biru ini. Ya. Ini Quraisy. Ya. Keluarga Nabi, anak paman Rasulullah. Tapi lihat, dia merendahkan diri demi ilmu. Rela tidur di depan rumah orang, tidak mengganggu tidur siangnya orang. Ya, merasa, oh, saya kan anak paman Rasulullah, ahlul bait, tok tok tok tok. Ya. Tidak, dia merasa seseorang harus ya merendahkan diri di hadapan ilmu. Biarlah tidur. Walaupun apa akibatnya? Ya, tadi berbantal kain, diterpa angin dan debu, bagi dia gak ada masalah. Mungkin kalau orang melihat dari kejauhan, ini orang sedang ngapain gitu kan, seolah-olah orang terhina, gak ada nilainya. Itu kalau pandangan orang. Tapi lain orang melihat dari sisi kemuliaan ilmu. Dia merendahkan diri demi ilmu. Fayakhruju fayarani fayakulu ya ibn ammi Rasulullah, ma ja'aka ma ja'a bik al arsalta ilayya fa'atik. Nah, sahabat yang ditunggu ketika saatnya keluar kaget. Loh, Abdullah bin Abbas, wahai anak paman Rasulullah, disebut begitu karena mulianya, bukan wahai anak Abdullah bin Abbas, bukan hanya itu, wahai anak paman Rasulullah. Wahai anak siapa? Abbas. Wahai anak paman Rasulullah. Mulia. Ya. Kalau kita bilang, oh kamu, wahai anak presiden. Sudah kayak apa? Wahai anak paman Rasulullah. Apa yang membuatmu datang ke sini? Tidakkah engkau mengutus saja orang kepadaku, aku akan datang. Jadi enggak usah mengetok juga. Mengetok itu, kamu tetap Masya Allah. Cukup kamu utus orang, saya mau datang, saya yang mau datang kepadamu. Engkau anak paman Rasulullah. Tapi Abdullah bin Abbas tidak. Tidak seperti itu. Dia mengentawadhu'nya demi ilmu, datang sampai seperti itu. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? La ana ahaqqu an atik as'aluhu 'anil hadith. Tidak. Saya yang lebih berhak untuk datang kepadamu, untuk bertanya kepadamu tentang hadis Rasulullah. Karena sampai berita kepadaku engkau bawa hadis dari Nabi. Lihat bagaimana. Ya. Fabaqiya ar-rajul hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu 'alayya. Nah, Abbas menceritakan temannya tadi. Orang tadi itu tetap enggak mau belajar. Sampai sekian waktu berlalu, dia melihat orang-orang sudah mulai berkumpul di sekelilingku bertanya-tanya tentang hukum syar'i. Ya, baru dia paham. Baru dia menyadari betapa pentingnya apa yang ditawarkan kepadanya saat itu oleh Abdullah bin Abbas, ilmu. Akhirnya orang ini mengatakan apa? Faqala kana hadzal fata aqala minni. Ternyata anak muda ini, yakni Abdullah bin Abbas, lebih paham daripada aku, lebih mengerti daripada aku. Pikirannya lebih jauh daripada aku. Ya. Tentunya bukan berarti maksudnya Abdullah bin Abbas ingin dikerumuni, bukan itu. Ilmu ini, ilmu yang manfaatnya untuk banyak orang. Iya, sekarang sahabat banyak. Kalau sahabat meninggal, terus siapa? Kalau kita enggak belajar, putus generasi ilmu. Iya kan? Nah, lihat perbandingan dua orang yang dulu saling berteman. Yang satu enggak mau belajar, yang satu belajar. Yang satu Abdullah bin Abbas, kayak apa sudah? Ya, imamnya para ahli tafsir. Yang dengan umur muda pun sudah dijadikan oleh Umar bin Khattab dalam majlis khusus penasihat, bukan presiden, bukan raja, penasihat Amirul Mukminin. Ya. Ya, kalau istilahnya sekarang begitu penasihat, maksudnya ahli syuranya. Ya. Jadi kumpul orang-orang tua-tua para sahabat, Umar ketika punya suatu hal disampaikan kepada mereka apa pendapat mereka. Ternyata di tengah mereka ada Abdullah bin Abbas yang masih muda. Sampai yang tua-tua itu mengatakan, kenapa dia masuk? Kalau muda-muda begitu masuk, kami juga punya anak-anak muda. Anak-anak kami juga seumuran dengan dia. Akhirnya dibuktikan dari Umar. Umar memahami. Oh, ada orang-orang yang seperti itu. Sengaja Abdullah bin Abbas diuji oleh Umar untuk memperlihatkan kepada mereka kapasitas Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, wahai yakni para sahabat, apa penafsiran idza ja'a nasrullahi wal fath? Menyebutkan tafsirnya seperti yang nampak pada ayat tersebut, begini dan begini. Datang kemenangan, ya, pertolongan Allah. Wahai Abdullah bin Abbas, menurut kamu apa tafsirnya ini? Surat An-Nasr. Kata Abdullah bin Abbas, ini tanda dekatnya ajal Rasulullah. Ya, saya seperti kamu, Imam. Baru mereka menyadari kapasitas Abdullah bin Abbas dengan kemudaan umurnya. Kenapa seperti ini? Ilmu. Ya. Sampai kalau ungkapan ini benar, mengalahkan beberapa sahabat yang lain yang sudah tua-tua dalam bab ini. Dalam tafsir luar biasa menafsirkan surat Ar-Rum kalau enggak salah, seandainya orang-orang Romawi atau orang apa, saya kurang ingat lafaznya, mendengar tafsir Ibnu Abbas, itu orang-orang kafir baru masuk Islam semua. Itu luar biasa Abdullah bin Abbas, karena sekali lagi ilmu. Ya. Contoh yang lain, Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal juga termasuk ahli ilmunya para sahabat. Dalam riwayat-riwayat disebutkan Rasulullah mengatakan, ni'mar rajul Mu'adh bin Jabal. Sebaik-baik orang itu Mu'adh bin Jabal. Ya. Umar radhiyallahu anhu, Nabi, ya, juga mengatakan dalam hadis yang lain dari sahabat Anas, a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh bin Jabal. Orang yang paling mengetahui tentang hukum halal dan haram adalah Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Orang yang paling paham hukum halal dan haram adalah Mu'adh bin Jabal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Law adraktu Mu'adh bin Jabal, thumma wallaituhu. Thumma laqitu Rabbi." Seandainya aku menjumpai masa Mu'ad, mungkin di zaman Umar Mu'ad sudah meninggal, nampaknya begitu, saya kurang ingat, tapi nampaknya begitu, bisa dicek kembali. Makanya Umar mengatakan, seandainya aku menjumpai Mu'ad bin Jabal, yakni di masanya, kemudian aku jadikan dia sebagai salah satu gubernur, kemudian setelah itu aku berjumpa dengan Rabbku, lalu ditanya, man istakhlafta ala ummati Muhammadin, siapa yang engkau, atau wallaituhu, mungkin bahkan lebih daripada gubernur, mungkin khalifah, mungkin wallah alam, perlu dilihat syarahnya, tapi mungkin saja, karena ini berikutnya menunjukkan begitu, siapa yang engkau jadikan khalifah atas umat Muhammad. Ya, maksud Umar Mu'adh yang kujadikan. Kenapa? Jawab Umar. Umar mengatakan, saya akan menjawab. Kalau ditanya seperti itu, sami'tu 'abdaka wa nabiyyak. Aku mendengar hambamu dan nabimu, yakni Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya'ti Mu'adhun baina yadayil ulama ratwa. Mu'adh bin Jabal nanti akan datang lebih depan dari para ulama, dengan jarak ratwah. Apa itu ratwah? Ratwah itu ramyah bihajar, satu lemparan dengan batu yang dilempar begini, itu ratwah, itu salah satu penafsirannya. Jadi dimanapun ulama berada, Mu'adz sudah di hadapan mereka. Di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Mu'adz di hadapan mereka. Seperti dijelaskan dalam riwayat yang lain, innal ulama idza hadaru rabbahum. Sesungguhnya ulama kalau mereka itu menghadap Rabb mereka, kana Mu'adz bin Jabal baina aydihim ratwatan ratwatan bihajar. Maka Mu'adz sudah di hadapan mereka duluan dengan jarak satu ratwah tadi. Ya. Jadi ulama mau dimanapun Mu'adz sudah di hadapan. Nanti di hari kiamat sudah seperti itu. Ini keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, yang mau saya sampaikan juga di sini terkait dengan Mu'adz ini adalah umur Mu'adz. Mu'adz ini, ya, kalau bahasa kita ini anak muda masih. Dan Islamnya, masa Islamnya itu ya masih panjangan kita ya di dunia ini. Mu'adz masuk Islam umur 18 tahun. Kapan meninggal? Seingat saya umur 28 tahun. Ya. Jadi anak muda atau bukan? Masih muda. Berapa tahun masa Islamnya? 10 tahun. Masuk Islam 18, meninggal 28. Antum sudah berapa tahun umurnya? Masa Islamnya antum sudah berapa? Ya, ada yang 30, 40, 50. Ini Mu'adz 10 tahun. Seperti ini yang tadi kita dengar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat seperti ini? Fisika, kimia, IPA, IPS wala apalagi. Nah. Din, halal wal haram. Ma'rifatul halal wal haram, mengetahui halal dan haram. Ini yang membuat beliau seperti ini. Ya, ini yang membuat beliau jauh di hadapan para ulama. Ahibbati fillah rahimakallah. Kita harus menyadari. Sekian banyak kalau kita yang ilmu umum kebanyakan ya. Ya, ilmu agamanya dapat seberapa? Enggak tahu hukum. Sehingga dapat kerja juga enggak tahu hukum kerjaan halal wala haram. Dapat tempat kerja enggak tahu ini tempat kerja yang baik atau buruk, boleh atau tidak. Walaupun dia sudah pangkatnya tinggi. Iya kan? Titelnya berderet. Tapi mengetahui halal dan haram sangat sedikit. Tahu ya tahu, khamr haram tahu. Judi haram tahu, zina haram tahu. Selebihnya itu ya apa ya, coba sebutkan 10 yang haram, mikir dia ya, mikir. Coba sebutkan 10 nama para sahabat, mikir. Oh, taunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa lagi ya, coba sebutkan pemain bola. Oh sudah ya, mau minta berapa ya, sekaligus bayarannya berapa dia saya tahu. Ya subhanallah, muslimin muslimin. Ya. Mana kita dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dalam waktu 10 tahun Islam dengan umur seperti itu sudah punya tingkatan seperti ini. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu biasanya yang kita tidak pernah berpikir dan kita lebih sering terkalahkan oleh gengsi. Lebih terkalahkan oleh yakni hal-hal yang mengitari kita, mengelilingi kita. Sahabat yang lain banyak ya. Tapi kita sekarang pindah kepada yang berikutnya. Ada seorang bernama Ibnu Abza. Ibnu Abza. Ini juga ada kisah Ibnu Abza. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab, antaranya Akhbar Makkah karya Al-Faqihi. Umar radhiyallahu anhu punya seorang yani anggap gubernur begitu sekarang di Makkah, namanya Nafi' bin Al-Harith. Nafi' bin Abdul Harith begitu namanya. Ya, sebetulnya nama Abdul Harith tidak boleh. Cuma ini mungkin ya nama bapak-bapaknya enggak tahu Islam atau tidak ya, wallahu a'lam. Dia bertemu Umar radhiyallahu anhu di daerah yang namanya Usfan. Dan karena dia itu sebagai gubernur Umar, maka Umar pun bertanya kepada dia, "Kamu bertemu saya di sini, daerah sini, di luar Makkah. Man istakhlafta 'ala ahli al-wadi?" Kamu mewakilkan siapa untuk daerah Ahlul Wadi? Ahlul Wadi ini saya kurang tahu persis mana tempatnya, atau itu maksudnya Makkah juga, wallahu a'lam. Saya belum melihat syarahnya atau keterangan ulama. Yang jelas, siapa yang kamu wakilkan di sana, mewakili tugas-tugasmu di daerah itu? Dia menjawab, istakhlaftu alaihim ibnu Abza. Saya mewakilkan di daerah itu seorang yang bernama ibnu Abza. Umar enggak kenal. Waman ibnu Abza? Ibnu Abza itu siapa? Dia jawab, rajulun min mawalina. Rajulun min mawalina. Dia adalah seseorang dari budak-budak kami. Jadi mungkin bekas-bekas budak kami dulu. Maula itu terkadang bermakna seperti itu. Nampaknya seperti itu di sini. Sehingga Umar kaget. Istakhlafta 'alaihi maula? Kamu wakilkan urusan umat kepada seorang bekas budak. Tanggung jawab seorang khalifah. Bagaimana? Dia menjawab, innahu qari'un li kitabillah, alimun bil fara'id. Iya, karena ada sebabnya, bukan semata-mata Buddha, mantan Buddha, tidak, tapi ini ada sebabnya. Alasannya yaitu karena dia itu seorang penghafal kitabullah. Dan zaman dulu kalau orang hafal Quran itu ya maknanya juga tahu tafsirnya, tahu hukum-hukum. Karena kalau dulu belajar Quran seperti itu, enggak seperti sekarang belajar bacaannya saja. Terjemahannya wallahu a'lam, lihat Quran terjemah. Tafsirnya lebih-lebih lagi, belajar bahasa Arab dulu, baca buku tafsir. Padahal baca Qurannya masyaallah. Ya. Empuk rasanya suaranya. Itu zaman sekarang. Zaman dulu tidak. Orang belajar Quran ya belajar maknanya. Para sahabat 10 ayat demi 10 ayat semuanya. Ya, bukan artinya antum enggak boleh belajar tajwid tanpa belajar dulu tasnya, enggak, jangan disalahpahami. Nanti juga belajar insyaallah. Tapi ini maksud saya di sini ingin menerangkan bahwa ketika dulu disebut dia pembaca Quran, otomatis langsung dia juga tahu tentang makna-makna Quran. Ya. Paham tentang makna-makna Quran dan hukum-hukum yang terkandung pada ini. Alasannya kenapa saya memilih Ibnu Abza untuk mengurusi urusan umat di sana. Yang kedua, alimun bil faraid. Dia juga ahli dalam bidang faraid. Nah, baru setelah itu Umar paham, memaklumi dan sangat menyetujui bahkan dengan beliau sebutkan hadis Nabi SAW, amma inna nabiyakum qal, sungguh Nabi kalian pernah bersabda, inna Allah azza wa jal yarfa'u bihadal Qur'an aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah azza wa jal mengangkat dengan Qur'an ini aqwam, sekian banyak umat. Dengan apa diangkat oleh Allah derajatnya? Bihadal Qur'an, dengan Qur'an. ilmu wa yada'u bihi akharin, dan Allah juga merendahkan dengan Quran ini sekian banyak karena tidak mau baca Quran atau mau baca mempelajari tapi enggak mau diamalkan, ya akhirnya jadi rendah. Alhasil yang kita bahas adalah ilmu yang diamalkan memang. Maka ternyata lihat Ibnu Afza yang seorang maula bekas budak menjadi apa? Menjadi wakilnya Nafi' bin Abi Harith. Kalau zaman sekarang pejabat ini, ya kan? Salah satu pejabat pemerintah. Bukan karena apa-apa, karena ilmu. Karena ilmu. Kalau sekarang orang jadi pejabat gampang. Ya, seandainya pun ilmunya kurang, yang penting ada ijazahnya, ya kan? Ya, ijazah pun bisa dibuat lagi, bisa dibeli. Wah, sudah. Repot. Kalau dulu tidak. Dulu yang penting ilmunya. Yang penting ilmunya, walaupun enggak punya sertifikat apa-apa. Ilmu, qari'un di kitabillah, pembaca kitabullah. Alimun bil fara'id, sangat berilmu dengan fara'id. Jadi yang penting adalah nyatanya, bukan kepalsuan. Bukan kamuflase, tapi kenyataan hakiki, ilmunya, prakteknya. Nah, ini Ibnu Afza terangkat karena itu dan disetujui oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian contoh yang lain, Al Hasan Al Basri rahimahullah, siapa yang enggak kenal beliau? Ya, Al Hasan Al Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang sangat terkenal, ya, dari Ahlul Basrah, penduduk kota Basrah, yang kata-kata mutiaranya begitu banyak, begitu indah nampak, ya, yakni keikhlasan beliau dan keutamaan beliau. Bagaimana ini kisahnya Al-Hasan Al-Basri? Ibn Abdul Bar rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilm wa Fadlihi, qala Hajjaj li Khalid bin Safwan. Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf, ya itu mungkin kita juga pernah dengar, ya, ya. Hajjaj bin Yusuf yani pemimpin di Basrah sana, penguasa di Basrah. Dia mengatakan kepada Safwan, Khalid bin Safwan, man sayyidu ahlul Basrah, siapa sayyidnya ahlul Basrah? Sayyid ini apa nih? Maksudnya apa? Penguasa? Tidak, penguasanya dia nanti, tapi tokohnya, tokoh masyarakat, ulamanya, ahli ilmunya yang menjadi rujukannya umat lah, kalau sekarang kita bilang seperti itu. Di Basrah siapa? Faqala lahu Al-Hasan, kata Khalid bin Safwan, kalau di Basrah Al-Hasan, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri. Faqal, wa kaifa dhalik wa huwa maula, kata Hajjaj sedikit protes, bagaimana kok bisa? Dia itu kan maula, dia itu kan bekas budak, kok bisa begitu jadi sayyid, ya, jadi tokoh, jadi pemuka, jadi rujukan umat dalam bab agama, sementara kan dia bekas budak, bagaimana kok bisa begitu? Qala, Khalid menjawab, ihtajan nas ilaihi fi dinihim wastaghna anhum fi dunyahum. Luar biasa jawabannya. Ihtajan nasu ilaihi fi dinihim, ya, karena orang-orang yang banyak di Basrah itu membutuhkan kepadanya karena apa yang dia punya? Agamanya, ilmunya. Orang-orang sekian banyak membutuhkan kepadanya karena agamanya, ilmunya. Wastaghna anhum fi dunyahum, sedangkan dia tidak butuh kepada dunia mereka seluruhnya. Penduduk Basrah yang punya berbagai kekayaan, dia enggak butuh kepada seorang pun dari mereka dalam bab dunianya. sementara mereka sangat butuh kepadanya dalam bab agamanya. Inilah rahasianya. Kenapa dia menjadi sayyid? Karena apa? Kalau dia karena harta, karena kedudukan, banyak orang seperti itu yang sama dia atau bahkan yang melebihi dia. Tapi karena ilmu, din, ketakwaan, wara', dia menjadi unggul melebihi semuanya. Orang-orang butuh kepada dia, sekian banyak orang karena itu, dan dia gak pernah butuh kepada siapapun dalam bab dunianya. Gak butuh. Wa ma ra'aitu ahadan min asyrafi ahlil Basrah illa wa huwa yarumul wusul ila halaqatihi ilaih. Masih ada jawabannya nih. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari tokoh-tokoh ahli Basrah, penduduk Basrah. Tidak pernah kulihat seorang pun dari pembesar, dari tokoh, dari bangsawan di kota Basrah ini kecuali dia pengin duduk di majelisnya. Kecuali dia pengin duduk di majelisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Siapa yang duduk? Tokoh-tokoh. Pengin. Ya. Ini, kalau kemuliaan dinilai dengan harta, enggak, kan berbalik mestinya ya. Al-Hasan Al-Basri yang ke rumahnya minta-minta, kan gitu kalau dinilai dengan dunia, kemuliaan itu tidak. Justru mereka yang datang duduk mendengarkan. Ya. Al-Hasan yang di atas memberikan pengarahan agama. Mereka seperti itu. Liyastami' qawlahu wa yaktub 'ilma. Untuk apa mereka datang? Untuk mendengarkan ucapan-ucapannya dan menulis ilmu yang dia sampaikan. Ya. Jadi kalau begitu, tokoh-tokoh ketika itu sekolahnya sama siapa? Al-Hasan Al-Basri. Belajarnya sama siapa? Al-Hasan Al-Basri di majlis halaqatul ilm. Nah, apa yang membuat Al-Hasan Al-Basri? Dia itu bukan tadi. Bukan seorang, apa namanya, seorang terpandang. Entah dari nasabnya, entah maula, seorang Buddha awalnya. Tapi lihat, bisa seperti ini. Apa sebabnya, apa akibatnya, yang menjadikan seperti itu? Din, agama, ilmu, wara', ketakwaan. Setelah mendengar ini semua, Al-Hajjaj, ya, Al-Hajjaj itu padahal ya itu gubernur di situ dan orang yang tegas, pedas, ya, kejam, tapi melihat kenyataan ini dia pun berkomentar, hadza wallahi su'dat. Ini demi Allah, inilah yang namanya su'dat, kemuliaan itu ini. Sayyid su'dat ini kemuliaan. Wallahi, kata dia, ini. Ya. Ini mengingatkan Al-Hajjaj ini, mengingatkan kisah lain jadinya, sebelum lupa. Ya. Sebelum lupa. Saya sampaikan jadi, terkait dengan ilmu juga, tapi terkait dengan tokoh lain yang juga berilmu walaupun dia mungkin bukan Buddha ya. Sa'id bin Musayyib ya, bukan Buddha insyaallah, saya lupa. Tapi seorang tabi'in, kibarut tabi'in, orang mulia. Dia di Madinah. Dan tentu menjadi ulama Madinah. Hajjaj datang dari Basrah, salat di Masjid Nabawi. Subhanallah, solatnya di samping Sa'id bin Musayyib. Ya. Dan saja terkenal di mata orang sebagai orang yang sangat kejam. Dan dengan ulama pun, wah, kejam. Berapa ulama yang meninggal di tangan dia? Di antaranya Sa'id bin Jubair dibunuh oleh dia. Hajjaj ini walaupun memimpin, tapi sholatnya, karena ilmu tadi gak punya ilmu, kurang ilmunya, atau bahkan gak punya, apa istilahnya ya, minim ilmunya. Sehingga sholatnya jelek. Kurang bagus sholatnya. Kurang sesuai dengan sunnah Rasul. Sholatnya di samping Sa'id bin Musayyib. Nah, sudah mau selesai, Sa'id belum mau selesai. Mau pergi, pegang sama Sa'id. Rahimahullah, dipegang. Sambil melanjutkan sholatnya. Mau lari enggak boleh, dipegang. Ini Hajjaj ini. Orang-orang yang melihat sudah ketakutan, ini Zaid bin Nusayr mau diapakan setelah ini, bisa mati. Karena kejam sekali. Ribuan nyawa mati di tangan siapa? Hajjaj. Subhanallah, ilmu. Takutnya hanya kepada Allah. Enggak takut dengan Hajjaj. Ya. Walaupun ini seorang yang seperti itu, dipegang. Sampai selesai sholat, dinasihati. Kamu sholat begini-begini, yang benar begini-begini. Saya lagi pandangan orang sudah ngeri melihat itu. Beraninya Sa'id dan Musayyib rahimahullah. Tapi, apa yang terjadi? Justru Hajjaj bin Yusuf sangat bersyukur. Sangat berterima kasih. Ada orang yang mau mengajari dia. Iya. Di luar dugaan. Ternyata enggak diapa-apakan, malah dipuji oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, ini selingan. Tapi ini tadi juga ada kaitannya dengan ilmu. Sa'id bin Musayyib bisa seperti itu karena apa? Ilmu. Muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Hajjaj tadi ya, dengan cerita tadi tentang Hasan Basri mengatakan, walhada wallahi su'dan, inilah demi Allah kemuliaan itu ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya, ahibati fillah rahimakumullah. Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan kisah juga tentang bekas-bekas budak yang subhanallah jadi para petinggi dalam apa agama ini. Walaupun beliau mengkritik dari sebagian sejarah ya kisah ini matannya dan dikaitkan dengan sejarah, tapi secara kenyataan kita bisa mengambil faedah bahwa memang betul orang-orang yang disebut adalah seperti yang diceritakan sebagai apa sayyid, tokoh-tokoh. Az-Zuhri menyebutkan, qala li Abdul Malik bin Marwan. Az-Zuhri ini siapa? Az-Zuhri ini namanya Muhammad bin Muslim. Ya, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Itu kalangan tabi'in, tapi yang pertengahan atau yang sigharu tabi'in atau ausat at-tabi'in. Kalau Sa'id bin Sa'id itu tabi'in tapi yang tua ya, lebih dekat dengan sahabat. Ini sudah di bawahnya. Az-Zuhri. Lebih dikenal dengan nama Az-Zuhri, seorang ahli hadis yang sangat terkemuka juga di Madinah. Namanya Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Dia mengatakan, qala li Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengatakan kepadaku. Siapa Abdul Malik bin Marwan? Khalifah. Ya, Khalifah Umayyah. Dinasti Umayyah. Min aina qadimta? Dari mana engkau datang? Wahai Zuhri. Qultu min Makkah. Saya datang dari Makkah. Qal faman khallafta yasujuha? Dari Makkah. Siapa yang kamu pergi dari Makkah, kamu dengar di Makkah itu sebagai sayyidnya penduduk Mekah. Sayyid bukan dalam bab nasab ya. Tokoh. Ya, yang ditokohkan di Mekah. Yang menjadi rujukan di Mekah siapa? Qultu Az-Zuhri menjawab Atha. Atha, Atha bin Abi Rabah. Qala amin al-Arab am min al-Mawali? Atha ini dia orang Arab atau orang bekas budak? Qultu, aku jawab, innal mawali, dia tergolong budak. Ya. Qal fi masadahum, kalau begitu, kalau dia itu bekas budak, dalam bab apa dia bisa menjadi tokoh di sana? Bisa menjadi rujukan di sana di Makkah. Padahal Makkah ini qultu bid-diyanati war-riwayah. Sebabnya adalah dengan apa? Ad-diyanah war-riwayah. Karena agamanya bagus dan riwayat. Apa itu? Ya ilmu, ya kan? Riwayat itu apa? Hadis. Ilmu. Agama, ya kembali kepada ilmu. Ini sebabnya Atha' menjadi pimpinan di sana dalam bab ketokohan di masyarakat. Mendengar itu, Abdul Malik bin Marwan masih santai. Bahkan mendukung. Inna ahlad diyanah warriwayah yang bagi an yasudu. Betul. Sesungguhnya orang-orang yang agamanya bagus dan orang-orang yang meriwayatkan ilmu, hadis, sepantasnya mereka menjadi tokoh-tokoh. Orang-orang mulia. Abdul Malik bertanya lagi, faman yasudu ahlul Yaman? Kalau di Yaman, siapa sayyidnya? Tokohnya siapa? Yang menjadi rujukan di sana, petingginya siapa? Qultu, Az-Zuhri menjawab, Tawus. Tawus bin Kaisan. Ahli kira'ah. Pertanyaan Abdul Malik, faminal Arab amil mawali? Dia itu orang Arab, atau dia budak-budak? Di antara budak-budak. Qultu minal mawali. Kata Zuhri, dia juga dari bekas budak juga. Sama, bukan orang Arab. Dia bekas budak. Diam, Abdul Malik. Faman yasudu al-Syam? Terus, kalau al-Syam, siapa? Sayyidnya. Tokohnya siapa? Qultu makhul. Kata Zuhri, kalau di Syam, makhul. Makhul al-Syami. Pertanyaannya lagi, amin al-Arab, amin al-Mawali. Dia orang Arab atau dia budak, bekas budak? Kata Zuhri, min al-Mawali. Dia juga bekas budak. Abdun Naubiyun a'taqat humratun min Hudayl. Seorang budak Naubi, bangsa Naubi ini, wallah alam daerah mana, yang dibebaskan oleh seorang wanita dari Hudayl. Dibebaskan oleh seorang wanita Arab, kemudian dia menjadi ulama. Tapi dia sendiri budak dulunya. Ya. Kalau begitu, man yasudu anul jazirah? Kalau al jazirah, siapa? Yang menjadi tokohnya siapa di sana? Kata Zuhri, Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran. Wa huwa minal mawali. Itu juga budak juga. Bekas budak juga. Tokohnya Maimun bin Mahran. Abdul Malik bertanya lagi, faman yasudu ahlu Khurasan? Terus kalau daerah Khurasan, Khurasan sana, Afghanistan, daerah Afghanistan, Iran sekitar sana, persisnya sekarang Allah Alam, tapi daerah sana, Khurasan. Kata Az-Zuhri, kalau di sana tokohnya Al-Dhahhak bin Muzahim minal mawali, dia juga dari bekas budak. Abdul Malik masih diam lagi. Terus, man yasudu ahlal Basrah? Kalau Basrah siapa tokohnya? Qultu al-Hasan. Kalau Basrah, al-Hasan al-Basri. Yang tadi sudah lewat ceritanya. Ya. Al-Hasan al-Basri. Minal mawali. Dia juga budak dulunya. Masih penasaran lagi Abdul Malik. Kalau Kufah. Dari tadi dari kota ke kota lain, siapa yang orang Arab? Tidak ketemu-temu. Yang sayyidnya orang Arab enggak ketemu-temu. Semuanya budak. Di berbagai negeri muslimin, tokohnya ternyata bekas-bekas budak. Ya. Masih penasaran. Faman yasudu al-Kufah? Sekarang kalau Kufah siapa? Yang tokoh di Kufah siapa? Qultu Ibrahim an-Nakhai. Kalau di Kufah, Ibrahim an-Nakhai. Kata Abdul Malik, minal Arab am minal mawali? Kalau dia orang Arab atau budak-budak, bekas budak. Qultu minal Arab, kata Zuhri. Kalau ini baru orang Arab. Wailak farajta anni. Celaka kamu ini. Baru sekarang kamu beri jalan keluar bagi saya. Baru dapat satu ini orang Arab. Ya. Wallahi la yasudanna al-mawali 'ala al-'arab fi hadha al-balad hatta yakhtuba laha 'ala al-manabir wal-'arab tahtaha. Akhirnya ya mau enggak mau kenyataan seperti ini. Kata Abdul Malik, demi Allah, Ya, kita lanjutkan. Kata Abdul Malik bin Marwan, demi Allah, bekas-bekas budak itu akan menjadi tokoh-tokoh bagi orang-orang Arab di negeri ini, sehingga merekalah yang berkhutbah di mimbar-mimbar sementara orang-orang Arab menjadi pendengarnya. Qultu, kata Az-Zuhri, wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, innama huwa din man hafizahu saja wa man dayya'ahu saqat. Sesungguhnya masalahnya ini hanyalah agama. Ini intinya di sini, wahai Amirul Mukminin, seorang yang menjaga agama, dia akan menjadi sayyid, dia akan menjadi mulia. Dan siapa yang menyia-nyiakan agama, dia akan jatuh. Ini intinya, wahai Amirul Mukminin, ini urusan agama. Bukan masalah Arab atau Buddha. Intinya adalah agama. Siapa yang menjaganya, dia akan mulia. Dan siapa yang menyia-nyiakan agama, dia akan jatuh. Ya, memang begitu. Ya kan? Memang begitu. Mau apa lagi? Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kata Adz-Dzahabi tentang riwayat ini, mungkin ini antara Zuhri dengan putra-putra Abdul Malik. Jadi beliau mengkritik riwayat ini dari sisi riwayat. Ala kulli hal, dari percakapan tadi, kalau kita lihat kenyataan, memang yang disebutkan itu adalah ulama-ulama dan semuanya dari budak-budak, kecuali dari Ibrahim An-Nakhai. Luar biasa. Sampai menurut kisah ini, ya kan, Abdul Malik bin Marwan keheranan, kok bisa seperti itu, mana orang-orang Arab. Jadi kalau begitu sekedar nasab, apa faedahnya? Ya, apalagi harta, apalagi jabatan, apa faedahnya kalau tanpa ilmu agama? Hibatibillah rahimakumullah. Jadi ilmu agama ini yang akan mengangkat seseorang, ilmu agama yang akan mengangkat seseorang menjadi tinggi di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan tentu juga tinggi di hadapan Allah, dia di hadapan makhluk pun dia akan menjadi tinggi, walaupun dia tidak menginginkan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, bukankah ini semua cukup menjadi pelajaran buat kita? Menjadi pelajaran buat kita, untuk kita mengambil faedah bahwa belajar ilmu agama ini tidak boleh dikesampingkan, atau jangan dipandang sebelah mata. Jangan belajar ilmu agama itu membuat kita minder. Jangan takut masa depan kita. Jangan takut masa depan anak-anak kita. Subhanallah, dulu Nabi Ya'qub ketika mau meninggal, apa pertanyaannya? Ya. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi. Tidakkah kalian melihat, menyaksikan ketika kematian itu mendatangi Ya'qub, dia mengatakan kepada anak-anaknya, Mada ta'budun, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadahi setelahku? Kekhawatirannya dalam bab apa? Kekhawatirannya, ini orang mau meninggal, aduh anak-anakku ku tinggal selama-lamanya. Kita bisa bayangkan ya kan, terutama yang sudah jadi bapak-bapak ini. Kalau yang belum jadi bapak-bapak, enggak terbayang anakku mau meninggal, anak mau jadi apa, belum terbayang. Yang sudah jadi bapak-bapak ini dihantu-hantui oleh mati, ya kan? Kalau saya mati, anak saya mau jadi apa? Siapa yang mencari nafkah? Ya, apalagi masih kecil-kecil. Berat rasanya. Ya. Sudah dibenci masyarakat. Ya, keluarga juga kurang respon. Kalau saya mati gimana? Begitu. Lihat Ya'qub, bukan mengatakan kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, kalian kerjaannya apa? Ya, kalian makan apa kalau saya mati? Madza ta'kuluna min ba'di? Kalian mau makan apa setelahku kalau aku mati? Ya. Minta-minta kepada orang. atau makan singkong wala apa kalau di sini ya yang murah-murah. Tidak. Pertanyaan Yakub, "Madza ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian ibadahi setelahku? Dunia mengikuti. Intinya agama apa yang kalian akan ibadahi setelahku? Ya. Nah, itulah kekhawatiran pada anak-anak itu pada urusan din. Urusan dunia, kok jangankan manusia, burung, ayam semuanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla. "Mamma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah seorang hewan melata pun kecuali Allah yang memberikan rezeki. Jadi, enggak perlu khawatir masalah rezeki. Walaupun tetap usaha, ya. Enggak perlu dikhawatirkan. Ya. Tapi yang dikhawatirkan din. "Madza ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kalian ibadahi setelahku? Inilah yang perlu dipikirkan. Agama anak-anak kita, keselamatan anak-anak kita, ya, akankah mereka tetap istiqamah atau tidak? Begitu. Ahibbati fillah rahimakumullah. Ya. Jadi kembali kepada masalah kita, ternyata kemuliaan yang hakiki itu pada masalah agama ilmu. Kalau kita melihat biografi mereka, para ulama yang tadi kita sebutkan, dalam kisah tadi, dan itu juga dimuat dalam Fathul Majid. Kalau antum belajar Fathul Majid, nanti akan melewati kisah ini tadi, Az-Zuhri dengan Abdul Malik bin Marwan. Nah, sedikit kita lihat profil ulama-ulama tadi. Atha' bin Abi Rabah pertama, ya kan? Sayyidnya mana itu? Makkah. Sayyidnya Makkah, seorang tabi'in. Az-Zahabi menyebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala, saya ambil ini sekedar dari kitab Siyar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi rahimahullah. Siyar A'lamin Nubala itu biografi para ulama. Ya. Orang-orang yang terkenal. Menyebutkan Atha bin Abi Rabah. Apa komentar Zahabi? Al-Imam, Syekhul Islam, Muftil Haram. Lihat. Kalau sekarang kan MA, apa lagi? Saya enggak hafal itu, apa pangkat-pangkat itu, enggak hafal saya. Tapi kalau lihat misalnya ada undangan pengantenan, belakangnya itu sering MA apa, macam-macam. Ini pangkat apa saja ini? Wallahu a'lam. Tapi yang lebih kita pandang adalah ini. Julukan-julukan yang diberikan kepada para ulama betul-betul karena keilmuan mereka dalam bab agama. Atha' bin Abi Rabah. Az-Zahabi menyebutnya al-Imam, Syekhul Islam. Seorang imam dan syekhnya Islam. Orang kalau sudah dijuluki Syekhul Islam sudah kayak apa sudah? Ya, ilmunya luar biasa luasnya dalam agama ini. Padahal apa dulunya dia? Nanti kita akan lihat siapa itu Atha'. Muftil Haram, ahli fatwanya di tanah suci Al-Haram, Makkah. Dia ahli fatwanya dia. Ya. Kalau bertanya apa-apa Al-Haram. Ada kisah juga terkait dengan Atha' bin Abi Rabah ini. Seorang ketika haji, seorang tokoh, kalau tidak salah orang-orang kerajaan lah, saya kurang ingat, sudah lama ini saya dengar kisah ini. Setelah haji, tahallul ya kan, gundul. Nah, dia yang mau digundul ini, dia berikan yang kiri dulu nih sini. Kata tukang cukurnya, "Loh, salah, mulai dari kanan dulu. Ya, Nabi itu suka yang kanan dulu. Sini, yang kanan dulu." Cukur. Subhanallah, ini tukang cukur tahu hukum di Mekah. Kenapa? Buah daripada ilmunya Atha bin Abi Rabah, lebih mengetahui, lebih berilmu daripada itu yang haji. Ya. Tukang cukurnya ini. Ini ilmu yang disebarkan oleh Atha bin Abi Rabah. Dia adalah seorang budak Al-Qurashi maulahum. Jadi budak yang dibebaskan dulu-dulunya oleh orang Quraisy. Ya, wallahu alam persisnya siapa. Nasha'a bi Makkah, wulida fi asna'i khilafati Utsman. Tumbuh di Makkah, dia lahirnya di masa khilafah Utsman. Kata Ibn Sa'ad, maula li bani Fihr atau bani Jumah. Intahat fatwa ahlu Makkah ilaih wa ila Mujahid wa aktar dhalika ila Atha. Lihat kata Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad itu seorang ulama. Dia punya buku namanya Tabaqat Ibn Sa'ad, biografi para ulama juga. Dia mengatakan bahwa Atha ini adalah budak yang dibebaskan oleh Bani Fihr atau Bani Jumah. Penduduk Makkah, ya, ahli fatwanya adalah dia dan Mujahid. Pernah dengarkan Mujahid? Mujahid bin Jabr, muridnya Ibn Abbas juga. Ya, ahli dalam tafsir. Ternyata di Mekah ini ahli fatwanya dua tokoh ini, Atha dan Mujahid. Wa aktsar dzalika ila Atha, dan kebanyakannya merujuk kepada Atha. Malah kepada Atha yang dulunya budak. Ya. Yeah. Sami'tu ba'd ahli al-'ilm yaqul, disebutkan dalam Sirah Al-Nubala, sebagian ulama dulu mengatakan, saya dengar, kalau melihat fisiknya Atha bin Abi Rabah, kana Atha aswad. Atha itu orang berkulit hitam. A'war. Matanya buta sebelah. Aftas. Aftas ini saya ingat saya hidungnya pesek. Ya. Asyal. Tangannya buntung. Di masa Abdullah bin Zubair pada penyerangan Hajjaj, dia terpotong tangannya. A'raj, kakinya pincang. Thumma amiya, setelah itu buta. Antum bayangkan kalau lihat fisiknya seperti itu. Kakinya, tangannya, matanya, kulitnya. Orang kulit hitam. Orangnya seperti itu. Kalau orang melihat dia tanpa tahu siapa dia, mungkin dianggapnya orang buangan barangkali. Orang enggak berarti. Iya kan, kalau orang sekarang mungkin seperti itu melihatnya. Tapi ini kita akan lihat nanti suatu kisah yang luar biasa. Ya. Dengan membandingkan kondisi dia yang seperti ini dengan kemuliaan yang dia peroleh karena ilmu. Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Wa kana thiqatan faqihan 'aliman katsir al-hadis. Dia seorang yang terpercaya, seorang yang sangat paham agama, faqih, seorang yang sangat berilmu dan banyak hadisnya. Diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dari Umar bin Sa'id bin Abi Husain an ummihi annaha arsalat ila Ibn Abbas tas'aluhu 'an asy-syai'. فقال يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. Ya, dari riwayat tadi seorang ibu mengirim seorang utusan kepada Abdullah bin Abbas untuk bertanya tentang suatu masalah. Abdullah bin Abbas tidak menjawab, justru mengatakan, wahai penduduk Makkah, kenapa kalian mengerumuni saya? Dan di sisi kalian ada Atha. Bertanya kepada Atha. Padahal Atha ini terhitung muridnya Ibn Abbas. Tapi lihat kata-kata Abdullah bin Abbas. Ya. Sangat menghargai ilmunya Atha bin Abi Rabah. Kenapa kalian kumpul kepada saya, bertanya kepada saya? Itu ada Atha di tengah kalian. Tanya sama dia. Ya. Abdullah bin Abbas yang mengatakan. Kalau urusan haji, dialah orangnya paling tahu tentang urusan haji, hukum-hukum seputar haji. Abu Ja'far mengatakan, "Ma baqiya 'ala dhahril ardi ahad a'lam bi manasikil hajj min 'ata." Tidak tersisa di muka bumi orang yang lebih tahu dalam bab manasik haji daripada Atha. Dia orang yang paling tahu tentang manasik haji. Itu punya di Makkah, ulama Makkah. Dan beliau qad hajja ziyadatan ala 70 hajjah, kata Ibn Abi Layla, dia pun hajinya lebih daripada 70 kali. Hajinya lebih daripada 70 kali. Luar biasa. Al-Asma'i rahimahullah ta'ala menyampaikan suatu kisah. Nah, ini inilah kisah yang menunjukkan betapa mulianya Atha dengan kondisi beliau yang secara fisik seperti itu, tapi menjadi mulia karena ilmu agama. Di hadapan khalifah, orang nomor satu, ya, yakni di mata umat. Nah, sekarang kan istilahnya begitu kan, orang nomor satu. Dan dulu khalifah luas, bukan negara kecil, luas. Dikisahkan oleh Al-Asma'i, dakhala Atha bin Abi Rabah ala Abdul Malik. Atha bin Abi Rabah datang menemui Abdul Malik bin Marwan, tadi yang kisahnya dengan Zuhri tadi, khalifah dari Bani Umayyah. Wa wajalisun ala sarir wa hawlahu al-ashraf wa dhalika bi Makkah fi waqti hajjihi fi khilafatihi. Ketika Atha datang menemui Abdul Malik bin Marwan, sang khalifah, khalifah sedang duduk di singgasananya, kursi kerajaan. Sekelilingnya tokoh-tokoh pembesar. Saat itu berada di Makkah, di saat hajinya Abdul Malik, di masa dia sebagai khalifah. Falamma basara bihi Abdul Malik qama ilayhi fa sallama alayhi wa ajlasahu ma'ahu 'ala as-sarir wa qa'ada bayna yadayhi. Ketika Abdul Malik melihat Atha datang, bangkit ini sang raja khalifah, berdiri, disambut, disalami, dan didudukkan di juga di kursi kerajaan juga, sehingga duduk di hadapan dia. Bayangkan, ya, kalau dia nggak punya ilmu, kira-kira mau diapakan, ya, jadi budak belian bisa-bisa. Itu pun nggak tahu harganya berapa kalau seperti itu fisiknya, ya. Tapi lihat, karena apa ini Abdul Malik bisa bersikap seperti itu, disambut ini di sekeliling Abdul Malik bin Marwan, tokoh-tokoh pembesar-pembesar, disambut, disalami, diajak, didudukkan di kursi raja. Waqala, setelah duduk, Abdul Malik bertanya, "Ya Abu Muhammad, ma hajatuk?" Wahai Abu Muhammad, yakni Atha, ada perlu apa? Ditawari, perlu bantuan apa? Ada perlu apa Anda datang kemari? Qal, dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ittaqillah fi haramillah wa harami rasulih, fata'ahadhu bil 'imarah." Ternyata datang ke situ bukan minta sesuatu, justru pengin nasihati. Ya. Dengan menjaga kewibawaan khalifah dan kewibawaan siapa alim ini juga terjaga, dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan tanah suci, atau maksudnya masjid, ya, wilayah yang telah dihormat, apa, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya." Fata'ahadu bil imarah, dibangun dengan baik, dibangun dengan kokoh. Yang pertama. Yang kedua, ittaqillah fi auladil muhajirin wal ansar fa innaka bihim jalasta hadzal majlis. Bertakwalah pula engkau, wahai Amirul Mukminin, dalam urusan anak-anak para sahabat muhajirin dan ansar, karena engkau bisa duduk di tempat seperti ini dengan sebab mereka. Wattaqillah fi ahdi thughu. Yang ketiga, bertakwalah engkau dalam mengurusi mereka, para tentara yang menjaga tapal batas. Fa innahum hisnul muslimin wa tafaqqat wa tafaqqudi wa tafaqqudu umuril muslim wa tafaqqat umuril muslimin. Fa innahum hisnul muslimin, karena mereka tentara penjaga tapal batas itu, mereka itu benteng-benteng muslimin. Yang keempat, wa tafaqqat umuril muslimin fa innaka wahdakal mas'ul anhum. Tolong kontrol kaum muslimin, perhatikan mereka, karena engkau sendiri yang nanti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Wattaqillah fiman 'ala babik. Yang kelima, bertakwalah engkau terhadap para penjaga pintu-pintumu ini. Fala taghfal 'anhum, jangan kamu lalai dengan mereka, terhadap mereka. Ya. Atau man 'ala babik, maksudnya orang-orang yang mau datang. Nampaknya begitu. Wattaqillah fi man 'ala babik, bertakwalah engkau yang kelima dengan orang-orang yang di pintu-pintumu ini, yang mau datang menemuimu. Fala tughfil 'anhum, jangan kamu sia-siakan mereka. Wala tughliq dunahum babak, jangan kamu tutup pintumu dari mereka. Kamu halang-halangi mereka ketemu engkau, jangan. Ini ternyata ini ke situ mau menasihati, memberikan masukan-masukan penting demi maslahat muslimin. Apa sambutan Abdul Malik dengan begitu menghargai? Ya, af'al, saya akan lakukan. Luar biasa. Seorang Amirul Mukminin, ya, seperti mendawat, kalau bahasa kita dawuh, ya kan? Sendiko dawuh. Seolah-olah seperti itu, af'al, saya akan lakukan. Betapa mulianya apa yang seperti itu padahal kalau dilihat secara fisik. Tapi khalifah begitu tunduk. Kalau di tatanan masyarakat, ya, apa? Yang tertinggi siapa? Khalifah. Siapa yang berani merintah khalifah? Siapa? Siapa yang berani menasihati begitu? Tidak ada. Tapi lihat apa? Begitu menghormati sang khalifah terhadap Atha. Tsumma nahadha faqama. Setelah itu sudah bangkit pamit dia. Faqabadha alaihi. Abdul Malik masih menahan, tunggu. Wa qala ya Abu Muhammad. Wahai Abu Muhammad, subhanallah penghormatan khalifah terhadap Atha. Wahai Abu Muhammad, innama sa'altana hawaij ghairik. Faqad qadainaha. Fama hajatu? Kamu sekian banyak ini, lima yang kau sebutkan, semua itu engkau minta untuk orang lain, dan kami akan laksanakan, kami akan penuhi semua. Sekarang kebutuhan engkau sendiri apa? Maha jatuh, apa keperluanmu untukmu sendiri pribadi? Apa jawab Atha? Mali ila makhlukin hajah. Itu makhraj. Saya enggak butuh apa-apa kepada seorang makhluk. Saya enggak butuh apa-apa kepada seorang makhluk. Saya enggak perlu apa-apa. Itu yang saya sampaikan. Kemudian pergi. Bagus, mulia, izzah. Ya, izzah. Orang yang secara fisik seperti itu tapi menjadi izzah pada dirinya dan di depan orang karena apa? Ilmu. Lihat dengan orang yang rengek-rengek, penguasa, menjadi penjilat, kesana kemari, datang ke orang kaya, datang ke orang petinggi untuk apa? Untuk minta, untuk ini, rendah di hadapan makhluk. Apalagi dia membawa label agama seperti itu, rendah. Ya. Atha bin Abi Rabah, mulia. Apa kebutuhanmu? Saya enggak butuh apa-apa kepada makhluk. Luar biasa, pergi beliau. Setelah itu Abdul Malik bin Warwan mengatakan, hadza wa abik syaraf, hadza wa abik su'dat. Inilah, ya, demi bapakmu, Allah alam ini kalau sumpah sebetulnya enggak boleh, wabi ya kan, atau ini punya maksud lain bukan sumpah Allah alam. Tapi walhasil dia mengatakan ini sesungguhnya inilah kemuliaan. Ini khalifah mengatakan seperti itu. Kalau begitu dia yang menjadi khalifah orang nomor satu. Ternyata kalau dari kisah ini siapa yang lebih mulia? Apa? Makanya khalifah pun mengatakan inilah kemuliaan syaraf ini. Hada wallahi hada wa abik su'dat illah. Ini ketinggian ini. Ini Atha bin Abi Rabah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa rahimallahu hamdal malik. Ya. Nah ini Atha seperti itu. Tawus, nah tadi yang disebut Tawus. Dia sayyidnya mana tadi? Nah, ini yang enggak nyatet lupa. Yaman, ya kan? Kata penyair al-ilmu Saidun wal kitabatu qaiduha. Ilmu itu ibarat binatang buruan dan tulisan itu ibarat pengikatnya. Qayyid saydaka bil kitabah. Oh, kama qal, saya juga agak lupa jadi. Ya, ikat binatang buruanmu itu dengan tali. Jadi dengan kata lain apa? Ikat ilmumu dengan tulisan. Ya. Ya, faedah saja dikit. Selingan, selipan. Baik, tadi Tawus bin Kaisan itu sayyidnya Ahlul Yaman. Ternyata dia juga maula minal mawali. Disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syarah Ala Nubala dengan julukan Al-Faqih Al-Qudwa Alimul Yaman. Ahli fikih, faqih Al-Qudwa, seorang teladan. Alimul Yaman, alimnya orang Yaman, ulamanya orang Yaman. Dialah Abu Abdurrahman Al-Farisi Thumma Al-Yamani Al-Janadi Al-Hafid, ya, sang penghafal. Dan terkenal Tawus ahli kira'ah juga. Kalau asal-usulnya dia orang Persia. Persia itu sana, mana? Iran kalau sekarang. Dia maula Buhair bin Raisan Al-Himyari. Wakilah bil wala'u li Hamdan. Jadi apakah dia itu dari yakni dibebaskan oleh orang Himyar atau orang Hamdan? Al-muhim dari Yaman sana, dibebaskan orang Yaman. Ya. Alhasil dia bukan orang Arab dan dia bekas budak. Atha bin Abi Rabah meriwayatkan dari gurunya Ibn Abbas. Apa komentar Ibn Abbas tentang Tawus bin Kaisan? Inni la'adhunnu tawusan min ahlil jannah. Nggak tanggung-tanggung Ibn Abbas mengatakan inni la'adhunnu tawusan min ahlil jannah. Saya menyangka bahwa Tawus termasuk penghuni surga. Ini seorang ulama besar, persaksian Ibn Abbas. Ya, dan semoga seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan kalau ada orang, dua orang bersaksi tentang jenazah, dua orang bersaksi, orang muslim yang baik bersaksi tahu bahwa fulan itu baik, insyaallah betul-betul baik di sisi Allah. Itu dua orang. Dari mukmin biasa. Tapi yang tahu tentang seorang mayit baik, dia bersaksi dia baik, insyaallah betul-betul di sisi Allah baik. Nah, kalau Ibn Abbas ini kelasnya berapa orang ini? Ibn Abbas. Ya. Kelasnya ribuan orang. Mengatakan aku sangat menyangka bahwa Tawus adalah penghuni surga. Persaksian seperti ini dari apa? Ya, ya tentu dari ilmu dan amal yang ada pada Tawus, sehingga sampai dipersaksikan seperti itu oleh Abdullah bin Abbas. Sufyan mengatakan wa halafa lana Ibrahim bin Maysarah wa huwa mustaqbilu al-Ka'bah. Wa rabbi hadhihi al-binyah ma ra'aytu ahadan asy-syarif wal-wadhi'a indahu bi manzila ila Tawus. Kata Sufyan, saya melihat Ibrahim bin Maisarah bersumpah sambil melihat Ka'bah. Dia mengatakan, sumpahnya, demi Rabb, bangunan ini, yakni Ka'bah, tidak seorang pun kulihat. Seseorang yang dihadapannya itu sederajat semua, antara orang yang tokoh dan orang yang rendahan, ya, kecuali di hadapan Tawus. Maksudnya apa ini? Ya, kalau orang sudah di hadapan Tawus, walaupun dia seorang raja, seorang tokoh di kabilahnya, seorang khalifah, kemudian juga datang orang yang badui, enggak tahu apa-apa, fakir, kalau sudah di hadapan Tawus, sama semua derajatnya. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan Tawus yang semua duduk di hadapannya, ya, belajar darinya ilmu, mengambil manfaat dan bimbingan darinya. Tawus rahimahullah. Di antara ucapan para ulama juga, Amr bin Dinar mengatakan, ma ra'aitu qat mithla Tawus. Tidak seorang pun kulihat orang seperti Tawus, yakni dalam hal kebaikan-kebaikan itu. Ibn Hibban mengatakan, kana min ubadi ahli Yaman wa min sadati tabi'in mustajabat da'wah hajjah 40 hajjah. Tawus ini termasuk ahli ibadahnya penduduk Yaman. Ahli ibadahnya penduduk Yaman, bukan hanya ahli ibadah, maksudnya ya ahli ilmu juga, ya, bukan sekedar ibadah tanpa ilmu. Dia adalah seorang dari ahli-ahli ibadahnya Yaman, wa min sadati tabi'in, dan dari tokoh-tokoh tabi'in, mustajabat da'wah, orang yang sangat dikabulkan doanya. Kalau doa, selalu terkabul doanya. Hajjah 40 hajjah, telah melakukan haji 40 kali. Ya. Tawus lebih dari 70 kali, karena Tawus memang di Makkah. Ini Yaman. Alhasil, yang membuat seperti ini bismillah semuanya adalah apa? Ilmu agama. Sehingga dia menjadi salah satu dari sadat at-tabi'in, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh tabi'in. Berikutnya yang disebut tadi siapa? Makhul. Makhul pimpinan mana itu? Syam. Tokoh di Syam, Makhul Asy-Syami. Syam itu ya sekarang yang guncang itu Syria, Lebanon dan sekitarnya, Syam, Palestina dan sekitarnya. Siapa dia itu? Adz-Dzahabi menyebutkan alimu ahli Syam. Dia ulamanya orang Syam, yaitu Makhul. Nah, disebutkan di sini, dikhilafkan, katanya adalah dia maula imra'at Hudzail, wakila imra'ah Umayyah, wakila li Sa'id bin Al-As dan seterusnya. Wakila min Sabi Kabul. Dipersisikan dia asal usulnya dari mana? Dia mengatakan dia dari Kabul. Kabul mana? Kabul sekarang itu Afghanistan. Ya. Ya, orang Arab atau bukan? Bukan. Budaknya, ada yang mengatakan dibebaskan oleh wanita dari Hudzail, ada yang mengatakan dari wanita Umayyah, wallahu a'lam. Yang jelas dia bukan orang Arab dan bekas budak, tapi dia menjadi tokoh di Syam. Idaduhu fi awsati tabi'in min aqrani Zuhri. Kalau dia secara level umur, dia di golongan pertengahan tabi'in seperti kelasnya Zuhri. Ya, secara sejarah apa waktu dia di kelasnya pertengahan tabi'in seperti Zuhri. Adz-Dzahabi menyebutkan bagaimana kisah Makhul ini dalam mencari ilmu. An Makhulin qal, Makhul mengatakan, utiktu bi Misra, saya dibebaskan di negeri Mesir. Falam ada biha ilman illa ihtawaitu alaihi fima ara, saya tidak tinggalkan Mesir, di sana ada suatu ilmu kecuali aku ihtawaitu alaihi, ku cakup ilmu yang ada di situ. Sebatas yakni yang beliau pandang, ya, sebatas pengetahuan beliau, semua ilmu yang di Mesir sudah beliau cakup. Baru pindah. Tsumma ataitu al-Iraq. Kemudian saya pergi ke Iraq. Falam ada biha ilman illa tawaitu alaihi fi ma ara. Sehingga aku tidak tinggalkan satu ilmu pun di Iraq kecuali aku telah cakup juga. Sebatas yang saya tahu. Sudah. Jadi ilmu Mesir kena, sudah. Dia apa? Serap ke Irak, ilmu Irak, ulama-ulama Irak, dia serap ilmunya. Tumatai itu Madinah. Setelah itu aku pergi ke Madinah. Falam ada biya ilman illa atau itu biya. Tidak ku tinggalkan satu ilmu pun kecuali aku telah cakup juga di sana. Ya. Setelah itu tumatai itu Syam. Setelah itu aku pergi ke Syam. Faghorbal tuha. Kalau di Syam bukan hanya ku cakup, ku ayak. Ilmu itu sudah ku ayak. Cakup di ayak. Ghorbal tuha. Ya. Subhanallah. Ini. Jadi ilmunya Mesir, ilmunya Irak, ilmunya Madinah, ilmunya Syam. Nah, ini negeri pokoknya negeri muslim ini di situ, ya kan? Intinya negeri muslim ini di situ. Ilmu-ilmu ulama-nya beliau cakup. Sudah seperti apa ilmunya? Makhul Asy-Syami. Dulunya seorang budak. Menurut sebagian riwayat tadi, mungkin dari Kabul. Ya, ada yang mengatakan begitu. Tapi dia di Syam itu kan orang-orang Arab, dia kan. Justru sayyidnya dia. Karena apa? Ilmu tadi yang dia kesana kemari, dia cakup dari tempat ke tempat lain, semuanya dia sebatas yang dia tahu dia ambil. Luar biasa. Ilmu, sekali lagi ilmu. Nah, sampai akhirnya Az-Zuhri. Zuri ya sekelas dia, ya kan, dalam dari sisi apa namanya level umur tabi'in, ya mereka saling memuji dengan kalbu mereka mengakui begitu. Az-Zuhri di Madinah, kata Az-Zuhri, al-ulama arba'ah, ulama yang benar-benar ya di masa itu yang betul-betul ulama hanya 4 orang. Padahal kalau kita lihat ya yang sekedar orang punya ilmu banyak sekali zaman itu, ya kan, tapi karena yang mengatakan juga ulama, ya kalau kita semuanya ulama nggak terhitung, mungkin begitu ya, ulama nggak terhitung. Sekarang orang ke Saudi semuanya ulama, pakai gamis semua, pakai simbang semua, jenggotan putih semua, ya banyak ulamanya di sini. Makkah, Madinah, semuanya ulama. Supir taksi dikira ulama bisa-bisa. Ya. Karena apa? Yang menilai kita, nggak tahu. Oh, di sana salafi semua. Ya. Ceramah-ceramah, qala Allah, qala Rasul. Nggak tahu dia. Nggak tahu hakikatnya. Padahal yang betul-betul afdhal, orang-orang yang terhitung saja. Ini lihat. Kata Az-Zuhri, al-ulama arba'ah. Ulama itu hanya 4. Sa'id bin Musayyib bil Madinah, Sa'id bin Musayyib di Madinah, wa Sya'bi bil Kufah, Sya'bi Amir bin Syarahil, Sya'bi di Kufah, Irak, wal Hasan bil Basrah, dan Al Hasan al Basri di Basrah, Irak juga kalau wilayah sekarang ya, dulu kan ya kota-kota. Semuanya negeri muslimin. Wa maqhul bi Syam, dan yang keempat maqhul di daerah Syam. Inilah ulama yang benar-benar ini 4 orang, kata Az-Zuhri. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Sa'id bin Abdul Aziz mengatakan, "Lam yakun fi zamani maqhul absar bil futya minhu." di zaman Makhul tidak ada yang lebih mengerti tentang fatwa daripada Makhul. Di zaman Makhul tidak ada yang mengerti tentang fatwa, lebih mengerti tentang fatwa daripada beliau. Padahal tadi dia orang Ajam, disebutkan bahkan kana maqsul rajulan ajamiyan. Utsman bin Atha mengatakan maqsul itu seorang ajami, bukan orang Arab. La yastati an yaqula qul, yaqulu qul. Jadi enggak fasih mengatakan huruf qaf, sampai huruf qaf dia enggak fasih. Ya, dia itu ya karena itu istilahnya terbawa sejak kecil dia, latihan makhraj itu. Ya. Sehingga kata dia mengatakan qaf kurang fasih. Kalau mengatakan qul, maksudnya katakanlah, terdengar qul pakai kaf, makanlah, terdengar begitu. Ya. Nah, ini sekedar menggambarkan dia itu orang Ajam. Tapi bisa seperti itu ilmunya. Ya, atau bisa seperti itu mulianya. Kenapa? Karena ilmu. Ilmu agama ini yang membuat dia mulia. Berikutnya siapa? Maimun bin Mihran. Dia mana itu? Al-Jazirah. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Maimun bin Mihran al-Imamul Hujjah, Alimul Jazirah wa Muftiha. Luar biasa. Ya. Pujian Adz-Dzahabi kepada beliau, Maimun bin Mihran adalah imam dalam bab agama ini, imam al-hujjah. Hujjah, apa makna hujjah ini? Hujjah itu ya hujjah ya kan, tapi maksudnya orang dikatakan hujjah itu seolah-olah menjadi standar begitu. Kalau ini berselisih sama ini, mana yang kita benarkan? Nah, yang sesuai dengan ini ya. Misalnya kalau dalam bidang hadis ada Ar-Qutni yang hafalannya luar biasa, ada teman-teman yang lain berselisih khilaf, mana yang mau dibenarkan? Yang sesuai dengan Ar-Qutni. Nah, berarti Ar-Qutni ini apa? Hujjah. Nah, itu maksudnya. Ya. Al-Bukhari kuat hafalannya luar biasa. Ada orang lain khilaf dalam hadis, mana yang kita kuatkan? Yang sesuai dengan Bukhari. Jadi Bukhari ini ibaratnya hujjah. Nah, itulah siapa? Maimun bin Mihran menurut Adz-Dzahabi, al-Imamul Hujjah. Julukannya besar. Alimnya orang Jazirah dan ahli fatwanya. Ataqathu imra'atun min Bani Nasr min Muawiyah bil Kufah. Dia dibebaskan oleh seorang wanita. Masya Allah, ini wanita banyak yang bebaskan budak ini. Bagus. Dari tadi ya kan? Wanita bebaskan dari Bani Hudzail, bebaskan siapa ini, Tawus wala berikutnya Makhul. Ini juga dibebaskan oleh seorang wanita dari Bani Nasr bin Muawiyah di daerah Kufah. Kemudian beliau tumbuh di Kufah, kemudian tinggal di Riqqah. Riqqah ini kalau sekarang kalau enggak salah ya, masuk wilayah Suriah, salah satu wilayah di Suriah, Riqqah atau daerah Syam sana. Wallahu a'lam. Kemudian Maimun bin Mihran, nah, dikatakan di sebagian riwayat, kalau tadi Zuhri yang mengatakan empat itu ulama, Sulaiman bin Musa mengatakan haulail arba'ah, empat itu ulama'un nas, ulama'nya manusia di zaman Hisham bin Abdul Malik. Siapa itu? Ini kalau penilaian Sulaiman bin Musa. Makhul tadi juga disebut ya kan, Hasan, kemudian Zuhri sendiri. Nah, di Zuhri sekarang disebut oleh orang lain. Itu dia nyebut orang lain sebagai ulama, ternyata dia juga alim, dan Maimun bin Mihran. Ini kalau Sulaiman bin Musa mengatakan inilah ulama, benar-benar ulama. Makhul, Hasan, Zuhri, dan Maimun bin Mihran. Ini yang benar-benar ulama. Maimun bin Mihran ini banyak diriwayatkan kata-kata yang yakni nasihat-nasihat dan apa wasiat-wasiat yang sangat berharga dari beliau. Di antaranya beliau mengatakan, "La tujalisu 'alal qadar." Ini sedikit selingan ya, nasihat-nasihat dari ulama-ulama tadi. "La tujalisu 'alal qadar wa la tasubu ashhabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la ta'allamu an-nujum." Jangan kalian duduk-duduk dengan orang-orang yang ingkar takdir. Jangan kalian mencela para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian mempelajari ilmu perbintangan, yakni untuk ramalan-ramalan. Beliau juga mengatakan, "La yakunu ar-rajulu taqiyyan hatta yakuna li nafsihi ashad muhasabatan min asy-syarik li syarikihi." Seorang tidak akan menjadi orang yang benar-benar bertakwa sampai dia itu menghitung-hitung, memeriksa dirinya lebih daripada seseorang memeriksa apa serikat kerjanya. Ya, kalau kita punya teman serikat kerja, ya biasanya hitungan kita detail ya kan. Jangan-jangan dia curang, hitung benar-benar, jangan sampai dia curang, jangan sampai dia apa ngambil yang bukan bagian dia. Sehingga tidak jarang orang yang tadinya berbarengan kerja pecah. Kenapa? Karena tadi persaingan jadinya. Hitung benar-benar. Kata Maimun bin Mihran, seorang gak akan jadi orang bertakwa benar-benar sampai dia muhasabah terhadap dirinya, menilai dirinya, menghitung-hitung amalnya lebih daripada orang tadi terhadap serikat kerjanya. Wa hatta ya'lam min ayna malbasuh wa mat'amuh wa mashrabuh. Sampai dia tahu dari mana makannya. Kamu makan dari mana? Penghasilan apa? Halal apa haram? Kerja halal, kerja haram? Mana? Dan masyrabuhu, minumnya. Ya. Pakaiannya. Dia juga mengatakan, "Man asa'a sirran falyatub sirran, wa man asa'a 'alaniyatan falyatub 'alaniyatan. Fa innan nasa yu'ayyirun wa la yaghfirun, wallahu yaghfir wa la yu'ayyir." Siapa yang berbuat jelek sembunyi-sembunyi, taubatlah secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang berbuat jelek terang-terangan, taubatlah juga terang-terangan. Ya, jadi sesuai kesalahannya, taubatnya di halayak, salahnya di halayak ramai, taubatnya juga di tempat yang ramai. Begitu. Salah di tempat yang tersembunyi, taubat bainaka wa bainallah, antara kamu dengan Allah. Karena orang-orang itu mereka mencela dan tidak memberi maaf, sedangkan Allah Azza wa Jal memberi maaf dan tidak mencela. Dan begitu seterusnya. Ada satu kalimat lagi mutiara dari Maimun bin Mihran. "Ya Ja'far, qulli fi wajhi ma akrah." Wahai Ja'far bin Barqan, katakan padaku di hadapanku sekarang sesuatu yang aku tidak suka untuk kamu katakan kepadaku. Maksudnya apa ini? Ya. Ya, maksudnya nasihat yang sungguh-sungguh. Bukan maksudnya mencela sesuatu yang enggak, bukan. Haram, enggak boleh. Tapi maksudnya katakan sejujurnya tentang aku, yang kamu lihat tentang aku, kekurangan padaku, walaupun itu dikatakan bagiku pahit. Fa inna ar-rajula la yansah akhahu hatta yaqula lahu fi wajhihi ma yakrah. Karena seseorang tidaklah dikatakan betul-betul nasihati temannya sampai dia berani mengatakan di hadapannya sesuatu yang enggak disukai dengan teman itu. Nah ini. Ini teman yang sesungguhnya yang pengin baiknya teman dia adalah yang seperti itu. Bukan yang enggak pernah nasihati, bukan yang ngomongnya manis-manis terus sehingga kecebur jurang pun manis. Tidak. tapi mengatakan walaupun pahit tapi demi kebaikan. Ini lihat luar biasa terbukanya Maimun bin Mihran. Silakan katakan kepadaku yang enggak kusukai. Kalau memang ada catatan tentangku, katakan. Ya. Luar biasa ketulusan kalbunya. Berikutnya siapa? Ya, mungkin Ad-Dhahhakul Muzahib. Dikatakan dia sahibut tafsir, ahli tafsir. Wa kana min awiyatil ilm, dan termasuk kantong-kantong ilmu. Ya, dan seterusnya. Ya. Wa kana Ad-Dhahhak idza amsa baka. Fa yuqalu lahu fayaqul la adri ma sa'ada al-yawm min amali. Kalau sore nangis dia, ditanya kenapa, dia katakan saya enggak tahu di hari ini yang naik ke hadapan Allah dari amalku apa, baik atau buruk. Luar biasa muhasabah, ya. Dan di antara nasihatnya, haqqun 'ala kulli man ta'lamu al-Qur'ana an yakuna faqihan. Wa tala qaul Allah ta'ala kunu rabbaniyyin bima kuntum ta'limuna al-kitab. Sudah semestinya seorang yang belajar Quran untuk dia itu paham. Karena Allah berfirman, kunu rabbaniyyin, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Karena rabbani itu belajar dan mengajari sedikit demi sedikit. Bima kuntum ta'limuna al-kitab, dengan kalian, dengan apa yang kalian ajarkan dari kitab. Nah, ini Ad-Dhahhak. Ala kulli hal, ini sekilas tentang biografi mereka. Orang-orang yang tadinya yakni di hadapan orang mungkin rendahan, budak-budak diperjualbelikan, tapi mereka menjadi apa? Sayyid. Mereka menjadi sadat. Ya, tokoh-tokoh, petinggi-petinggi di tengah umat. Kenapa? Jawabannya itu ilmu, ilmu agama. Ahibati fillah rahimakumullah. Dari kisah-kisah tersebut, semoga kita yakni tergugah dan kita menyadari bahwa itulah kemuliaan yang hakiki. Itulah kemuliaan yang hakiki. Jangan kita terhantui oleh bayang-bayang yang tidak jelas. Yang tadi kita sebutkan di awal, sering kita terhantui tadi kalau kita enggak belajar ilmu umum, hanya agama saja. Ya, bukan berarti saya yakni melarang orang belajar yang diperlukan, ya, tidak, jangan disalahpahami. Tapi sekarang ini yang tadi saya sebutkan, ya, yang jadi masalah ketika orang lebih cenderung kepada ilmu umum sambil ilmu agama merendahkan atau menganggap remeh atau menganggap tadi enggak menjanjikan dan lain-lain. Sehingga orang yang belajar agama menjadi ibaratnya apa? Putus asa atau enggak punya harapan dan lain-lain. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, Allah berikan kepada kita taufik belajar ilmu agama. Bersyukur. Nilainya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Bersyukur. Justru bersedih kalau naudzubillah orang justru diarahkan kepada ilmu yang bukan agama. Bersedihlah. Menangislah. Kalau enggak bisa menangis, belajar menangis. Ya. Itu hati-hati kalau dia enggak selamat mau jadi apa? Pergaulan lagi, naudzubillah. Jadi berbahagialah dengan ilmu agama. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu agama wajib disyukuri dan wajib diperebutkan. Lihat bagaimana Abu Hurairah tadi ingin mengingatkan orang-orang. Wajib kita apa namanya? Sungguh-sungguh dengan ilmu agama ini. Terkadang orang tergambar, ya. Terkadang orang tergambar. Ya itu tadi sekali lagi tentang rezeki. Ya, tidak apa-apa kita ulangi di sini lebih detail. Bahkan sebetulnya saya ingin membacakan tapi waktunya. Ilmu agama itu penyebab datangnya rezeki. Ya. Penyebab datangnya rezeki. Walaupun enggak boleh orang belajar agama demi rezeki, salah. Keliru, enggak boleh. Haram, enggak ikhlas kalau seperti itu. Tapi kenyataannya ilmu agama itu penyebab datangnya rezeki. penyebab datangnya rezeki. Jadi keliru kalau orang, wah pesantren masa depan suram, itu keliru. Cara pandang yang keliru. Tidak benar yang seperti itu. Ya. Nabi SAW dikeluhi oleh seorang sahabat. Ini dua orang sahabat bersaudara. Satunya bekerja, satunya belajar. Dan nampaknya mereka kemudian makan bareng. Ya, yang satu yang bekerja nampaknya, ini gimana kok saya yang kerja, dia enak belajar, dia makan dengan hasil kerja saya bareng-bareng. Dia pun mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya begini. Apa jawab Rasulullah? Dalam Sunan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la'allaka turzaku bihi. Saya jadi kamu diberi rezeki dengan sebab saudaramu. Ya. Saya jadi rezeki yang datang kepadamu dengan sebab saudaramu. Jadi jangan dianggap kalau kalian berdua kerja mau dapat hasil segini, belum mesti. Saya jadi dapat hasil banyak karena saudaramu mau belajar. Siapa yang nyangka? Ya. Kita otak kita mungkin enggak nyampe berpikir seperti itu. Tapi Nabi mengatakan seperti itu. Jadi jangan dianggap ilmu agama penghalang kepentingan dunia dari apa yang kita butuhkan. Ya, membuat masa depan kita ya suram tadi, jangan. Dan di sini Ibn Abdul Barr rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat-riwayat tentang hal itu dari para ulama yang mengatakan semakna cukup dari kitab hadis Nabi ini. Ya, kalau mau lebih baca di kitab Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih karya Ibn Abdul Barr. Ya. Hanya saja sekali lagi saya ingatkan kembali, kita belajar bukan untuk ya, bukan untuk makan. Bukan. Ya, ibaratnya kalau kita nanam padi. Ya. Orang nanam padi apa juga berniat mau dapat rumput-rumput? Apa? Niat juga. Tidak. Orang nanam padi otomatis rumput itu tumbuh. Sedangkan dia ambil rumput untuk ternaknya. Nah, begitu pula orang belajar agama tanpa dia niat untuk dunia, Allah akan beri. Allah akan beri. Sekali lagi ayat Allah Azza wa Jalla, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah yang memberinya rezeki. Ya, burung, ayam yang bermodalkan paruh dan cakarnya setiap hari kenyang. Setiap hari kenyang. Kita diberi akal, diberi tangan, diberi kaki. Asal kita mau berusaha, dapat. Dan ulama-ulama dulu dan bahkan sekarang juga sebagiannya betul-betul lebih mementingkan ilmu daripada dunia. Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Apakah dia mati kelaparan? Hah? Dengar antum beliau mati kelaparan? Tidak. Ya, tidak. Hidup mulia beliau. Tercukupi walhamdulillah. Dia kerjaannya apa? Beliau kerjaannya apa? Beliau lulus apa? Kalau lulusan beliau setahu saya ya lulusnya sekolah dasar. Sekolah dasar. Itu pun di sana di Suria. Ya. Sekolah dasar. Kerjanya apa? Pernah jadi tukang bangunan. Apalagi? Pernah jadi tukang reparasi jam. Bagaimana ketika beliau kerja jadi tukang reparasi jam? Beliau bercerita. Ya, buka tempat reparasi. Ya, di belakang sana perpustakaannya. Waktunya kerja-kerja. Sudah dapat uang secukupnya untuk hidup sehari, makan keluarganya, sudah tutup. Tempat reparasi jamnya tutup. Pergi kemana? Ke perpustakaan belajar agama. membaca hadis, menulis hadis. Berikutnya, ya, terus tadi apa, mati kelaparan? Tidak. Padahal si Albani kerja apa, kita kalau kita terhadap diri kita, wah saya belum bisa kalau kayak gitu, ya, iya kan? Tapi maksud saya di sini tadi, kenyataan ini di masa ini terbukti. Syekh bin Baz rahimahullah juga begitu, mati kelaparan? Tidak. Padahal Syekh bin Baz itu terkadang gajinya Syekh bin Baz, ya, misalnya di bulan Ramadan, gaji bulan Ramadan mau diambil, enggak ada sudah. Kok enggak ada? Bahkan sudah min, sudah utang. Kenapa? Banyak bersedekah beliau. Orang minta dikasih, orang butuh bantuan dikasih. Dari gaji yang belum diambil. Ketika beliau ngambil, sudah min juga. Ya. Sibuk dengan ilmu. Terkadang seperti sibuk juga. Rahimahullah. Alhamdulillah para ulama seperti itu. Syekh bin Baz juga kalau sekolah-sekolahan, ya, mana sekolahnya Syekh bin Baz? Enggak punya mungkin ijazah akademik, wallahu alam. Saya enggak tahu, tapi setahu saya sejarah sekolah seperti itu ijazah akademik tidak. Walaupun di sana, ya. Ya. Nah itu. Syekh Muhammad Al-Min Asy-Syankiti rahimahullah, penulis kitab Adwa al-Bayan juga. Mana? Beliau belajar, ya, belajar dengan para ulama sehingga menjadi orang seperti itu sampai diangkat menjadi dosen. Nah ini Syekh Albani ijazahnya sedia bisa jadi dosen. Ayo. Kenapa? Ilmu Jami'ah Islamiyah. Syekh bin Baz jadi direkturnya. Syekh Muhammad Al-Min Asy-Syankiti jadi dosennya juga. Ya. Padahal penampilannya, Syekh Utsaimin cerita, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti, Syekh Utsaimin datang dari Qasim belajar dengan Syekh Sa'di. Syekh Utsaimin akhirnya belajar ke Riyadh, dia sekolah akademik. Nah, gurunya siapa? Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti. Pertama kali kata Syekh Utsaimin melihat, waduh, saya tinggalkan guru saya Syekh Abdurrahman Sa'di untuk saya datang ke sini belajar sama guru yang seperti badui seperti ini. Ya, bahasanya kayak rugi begitu, ya. Menyesal. Tapi itu pertemuan pertama. Setelah itu mulai menyampaikan pelajaran. Kata Syekh Utsaimin, setelah menyampaikan pelajaran luar biasa ternyata, lautan ilmu. Tapi ya bertepi, namanya lautan tetap bertepi, ya. Lautan ilmu. Ya, apa yang semakna dengan itu? Ya, jadi begitu. Ternyata jadi seperti itu. Kenapa? Ilmu agama. Jadi jangan kita ini seolah-olah kerdil atau apa dengan belajar ilmu agama, takut ini, jangan. Ini lihat kenyataan. Ya, kita juga kok lihat kenyataan, ya, mestinya kita lihat ayat dan hadis itu dulu sebelum kenyataan. Kita lebih percaya dengan ayat dan hadis daripada kenyataan. Ya. Dan kenyataan subhanallah membuktikan ayat dan hadis. Dan Syekh Muhammad Al-Syankiti punya kisah yang menarik. Ya. Mau. Ketika di Madinah, ya. Ya, belajar di Jami'ah Islamiyah, ya, dosen-dosen yang cerita di masa itu. Beliau yang namanya dosen, ya, dapat jatah juga untuk menjaga ujian, ya kan? Walaupun ulama, dapat jatah menjaga ujian. Ada mahasiswa ngerjakan soal. Ada pertanyaan, ma makna syahadatuz zur? Apa artinya? Apa arti syahadatuz zur? Antum yang ingatkan hadis, kata Nabi, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, hati-hati kalian dari ucapan palsu dan persaksian palsu. Ada soal, ma makna syahadatuz zur? Apa makna syahadatuz zur, persaksian palsu? Syahadah. Syahadah itu kalau kita sertifikat tamat belajar namanya apa? Ijazah. Kalau di sana syahadah. Nah, si mahasiswa ini dari pertanyaan, nggak bisa jawab mungkin dia. Nah, penjaga ditanya, mungkin dia mau tanya, ini apa artinya syahadatul zur ini? Ya mau jawab ini. Tanya sama Syekh. Kata Syekh, "Hah? Kamu enggak tahu syahadatul zur? Syahadatul zur itu yang kamu mau dapatkan nanti itu." Ya. Paham ya? Ijazah yang kamu dapat itu syahadatul zur itu. Kamu mana ilmunya? Hah? Mana ilmunya syahadatul zur? Enggak paham belajar. Muhammad bin Syinqit rahimahullah. Ya. Ahibati billah rahimakumullah. Dan juga hal yang perlu kita ingat, ya. Yang perlu kita ingat, kalau hal-hal yang ilmu-ilmu umum, ya, ilmu-ilmu umum itu semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak enggak terhitung yang diberi oleh Allah ilmu umum. Tapi ilmu agama yang benar-benar siapa Allah beri? Orang-orang pilihan. Kenapa kita gak mau jadi mereka? Orang-orang pilihan. Ya. Dan yang diberi oleh Allah sedikit. Kenapa orang? Orang-orang pilihan. Dikatakan oleh Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan. Juga dalam Jami' Bayanil Ilm. Yarzuqullahu al-'ilm as-su'ada wa yahrumuhu al-ashqiya. Allah akan berikan ilmu agama ini kepada orang-orang bahagia dan Allah akan halangi dari ilmu agama ini orang-orang yang sengsara. Ya. Allah akan berikan ilmu-ilmu agama ini kepada orang-orang yang bahagia dan Allah akan halangi orang-orang yang sengsara dari ilmu agama ini. Demikian ahibati billah rahimakumullah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, ini sudah melebihi waktu. Ya. Tapi sedikit kita jawab pertanyaan ini, semoga tidak tambah pertanyaannya. Pertanyaan, bolehkah mengambil ilmu dari ulama atau ustaz yang menyimpang? Di satu sisi orang tersebut masih punya kebaikan. Tidak boleh. Itu yang diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dan para ulama berikutnya. Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Yang menyimpang itu ya tergolong zalim. Sudah cukup ya, jangan tambah lagi. Ya, hadis Nabi juga banyak yang peringatkan dari orang-orang yang sesat. Ulama juga banyak. Dan kenapa kita belajar dari mereka sementara kita statusnya sebagai orang yang mengambil dan menerima, siap diisi. Nah, kalau yang diisikan kepada kita itu enggak benar, na'udzubillah. Nah, jadi kasihanilah diri kita. Ya, belajar dari yang benar-benar di atas kebenaran. Apakah termasuk prinsip Ahlussunnah bahwa nanti di akhirat kita akan ditanya tentang amal-amal kita saja dan tidak akan ditanya amalan orang lain? Pertanyaannya bagaimana korelasi kaidah di atas dengan kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar? Karena ada beberapa pihak yang ketika ikhwan akan beramar ma'ruf nahi munkar dibenturkan dengan kaidah di atas. Tentang ditanya amal orang lain, wallahu alam, maksudnya kalau sisi pertanggungjawaban, ya tidak, ya masing-masing bertanggungjawabkan amalnya sendiri. Kalau ditanya terkait dengan tanggung jawab kita, ya iya. Seorang ditanya, pemimpin ditanya tentang rakyatnya, maksudnya bagaimana tanggung jawab itu tentang mereka? Kok begitu mereka? Nah begitu iya. Tapi intinya adalah kita ditanya tentang amal-amal baik kita orang lain terkait dengan tanggung jawab kita dan kewajiban kita terhadapnya. Terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, salah kalau orang mau amar ma'ruf kemudian dikatakan, oh itu bukan urusanmu yang ditanya, amalmu sendiri. Tidak, ini salah paham yang menegur begitu. Kamu akan ditanya kenapa kamu gak amar ma'ruf nahi mungkar, kan begitu nanti. Ya, Kenapa itu orang lain begitu, kamu enggak beramar ma'ruf nahi munkar sementara Allah sudah wajibkan? Nah, begitu. Jadi ini salah paham dia terhadap apa yang disebutkan sebelumnya. Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang yang menerima dana bantuan dari Ihya Uthurat? Ya, kayaknya sudah ditanyakan oleh Syekh Ubaid ini ya. Ya, intinya jangan. Lebih baik jangan, karena sekedar mengambil bantuan memang di sini ada darajat, tingkatan-tingkatan. Ya, perlu lebih rinci seperti apa kondisinya orangnya itu, tapi walhal secara global kita katakan jangan. Kalau ada kerjasama dengan Ihya Uthurat, dihindari. Kenapa? Karena Ihya Uthurat enggak akan dengan mudah memberi, kecuali orang-orang yang nampak bisa mereka pengaruhi atau mereka manfaatkan, dan semakna dengan itu. Sehingga mestinya yang mengambil dari Ihya Uthurat dia tidak usah mengambil. Alhamdulillah Allah akan beri dari jalan yang lain insyaallah. Dan orang yang masih melihat dia kerjasama dengan Ihya Uthurat, lebih baik dihindari. Ya, lebih aman. Bolehkah meniru nada bacaan Musyari Rasyid? Ya, meniru para qari itu sendiri sebagian ulama melarang. Apalagi kalau Musyari dan dengan sengaja. Yang dipermasalahkan di sini adalah dengan sengaja juga ya, terkait menirukan ini. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengatakan tidak boleh sengaja menirukan, kecuali kalau enggak sengaja. Dalam arti apa? Karena kebiasaan kita mendengar bacaan itu sehingga otomatis mengikuti. Karena murojaahnya kita mungkin sering dengan bacaan itu, akhirnya kita mengikuti. Seperti ini enggak apa-apa. Tapi kalau Misyar Rasyid ya bisa ditanyakan kepada ulama, karena terkadang bacaannya berlebih-lebihan, apalagi melihat kondisi dia yang juga melantunkan nasyid-nasyid ya, nyanyi seperti itu. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang membicarakan seorang yang telah ditahdir dan telah jelas kesesatannya, dia tidak terima dan membelanya? Ya, kalau orang sudah dijelaskan oleh ulama kemudian dibela, ya kita ini melawan ulama atau kita mengikuti ulama? Begitu. Kalau kita mengikuti ulama ya ikuti. Nabi mengatakan al-barakatu ma'a kabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian, para ulama. Tolong jelaskan. Tentang bentuk-bentuk dan contoh-contoh ilmu kalam. Ya, ilmu kalam itu mempelajari agama dengan selain Al-Quran dan Hadis, tapi dengan teori-teori. Ya, ada yang yakni pelajaran ilmu kalam artinya sekedar pengenalan dasar, yaitu pujian terhadap ilmu kalam misalnya sumbernya dari apa dan lain-lain. Ada ilmu kalam sudah kepada teori bagaimana mempelajari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Pakai teori-teori filsafat. Saya sendiri enggak tahu seperti apa teorinya ya. Alhamdulillah. Mereka yang menganggap Al-Qur'an hanyalah hasil peradaban budaya Arab, bukan wahyu, apakah mereka kafir? Oh, jelas kafir. Orang yang menganggap itu hanya budaya orang Arab, kafir tanpa ada keraguan. Iya. Dan ulama ijma' yang mengatakan Quran makhluk adalah kafir tanpa ada keraguan. Ketika ulama kibar telah berfatwa dalam masalah manhajiyah terhadap seorang, ada dai salafiyin yang tidak hanya menolak fatwa tetapi juga membantah kepada dai yang mengikuti fatwa kibar ulama. Apakah dai tersebut masih dianggap sebagai salafiyin? Bisa diambil ilmunya. Ya, kita perlu melihat ya, dalam arti secara global sikap ini sikap yang tidak benar. Kalau ini menjadi sikap dalam yakni artinya apa, tabiatnya semacam itu, orang itu sering seperti itu, dan ada masalah lagi begitu lagi, ada masalah lagi begitu lagi, ini berarti jelas bukan tipe seorang yang mendidik. Karena ini justru mendidik apa? Mendidik menentang ulama. Dan seperti ini enggak berhak untuk kita atau enggak pantas kita belajar darinya. Tapi kalau satu masalah tertentu, ya kita perlu melihat, ya kita perlu melihat apa maksudnya. Yang jelas sikap seperti ini sikap yang tidak baik. Sikap yang seperti ini sikap yang tidak baik dan ini sikap yang berbahaya. Ya. Apa nasihat Ustadz kepada orang tua yang memondokkan anaknya di pondok yang ada program ujian nasionalnya yang akhirnya demi tuntutan ujian nasional santri harus mempelajari ilmu yang selain disyariatkan? Ya, ini hendaknya kita masing-masing bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dalam kita mendidik anak-anak kita, kita harus tahu dan kita harus menyadari dan kita harus berpikir panjang apa tujuan kita mendidik anak-anak kita. Ya, apa tujuan kita mendidik anak-anak kita? Pelajari dengan renungi dengan baik, pelajari dengan benar dan niatkan dengan niat yang baik dan benar, kemudian ambil langkah yang tepat. Ya, apa tujuan belajar kita? Jangan kita yakni demi ijazah umum kemudian kita apa mengorbankan hal yang lain. Saya lebih cenderung ke dalam bab ini untuk betul-betul seorang berpikir, ya, berpikir masa depan yang lebih jauh yaitu agama seseorang. Ya. Kalau tadi kita telah pelajari seperti itu, nilai agama dan dunia sebetulnya tidak ada apa-apanya dan hanya mengikuti, maka andainya kita harus betul-betul memikirkan dengan tepat dan mengambil langkah yang tepat. Ya. Sekali lagi, jangan sampai kita mengorbankan akhlak anak, akidah anak demi sesuatu yang belum jelas. Begitu. Setelah mengetahui keutamaan ilmu, bagaimana pendapat, ya, sama dengan sebelumnya, apa hukum daging seekor sapi yang disembelih bertepatan 3 hari kematian seseorang dengan niatan akikah untuk mayit? Sampaikah diterima atau diterimakah niatan tersebut? Bolehkah kita memakan daging tersebut? Ya, lebih baik dihindari yang seperti ini, ya, karena ada syubhat yang seperti ini paling tidaknya. Wallahu a'lam, bisa ditanyakan kepada para ulama. Ya, demikian ahibati fillah rahimakumullah yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua taufiknya untuk ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Subhanakallah, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.